atau tahir kalau misalnya air itu. Kalau ada perubahan, nah itu yang membuatnya najis, gitu ya. Itu bedanya. Dan kemudian kita lanjutkan. Iya. Wahtarozna bin najasa. Fadhal antum. Yang bagus saja. Yang keras suara. Al-Mu'alif rahimahullah. Wahtarozna bin najasati al-mu'asirati an huiril mu'asirah. Mu'asirah. An huiril mu'asirah. Qala an-Nawawi fi rawdah. Tadi. Jangan di... Tidak ada wakaf sehuruf wakaf. Kuala Nawawi Firawundah. Kalimat. Kali. Kalimat sekali. Kalimat. Kali. Kali. Kali. Kali. Kalimat. Kalimat. Kalimat. Tillati. Kali. Kalimat. Tillati. La. Nafsul nafsun laha. La nafsa laha. La nafsa laha sa'ila tu. La nafsa laha sa'ilah. Mithlu zababi. Mithlu zababi wan wah. Wal khanafisi. Wal khanafisi wan huhima. Wan huhima. Wa kan najasati allati la yadari kaha. Antum harokatin. Wa kan najasati allati. Bukan najasati allati la yadrik la yud la yudar la yudrikuha la yudrikuha at-tarf wa kama idza wa lughatul wa lughat al harat allati al harat allati al haratul allati hanya gede tapi di Al-hirratul lati tanjisu tanajjasa fi famuha summa ghabat wahtamilu wahtamala tuharatu tuharata famiha fa innal ma'a qalila la yanjusu fi hadhihi sur fi hadhihi sur tarjadinya pagar dong fi hadhihi sur terus wa istasna aydan al yasiru minash-shi'rin najasi min al-sha'rin najis fala yunajjisul ma al-khalil sarha bihin nawawi fi babil sarha bihin nawawi fi babil awani min ziyadati wa min ziyadatihi wa naqalahu anil ashab qal wala yahtassu bisya'ril adami fil asah ay tasri'an ala najasati sya'ral adami ala sya'ril adami. Ahsan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ihtarazna bin najasati al-mu'assirati an ghayr al-mu'assirah. Ini kembali tadi, ma qalil itu yang yusu bin mulaqatin najasatil mu'asirah. Ini definisi ini, bin mulaqatin najasatil mu'asirah. Ini definisi ini. Nah, wahtarazna dan kami menjaga, yang di sini, najasa, ihtarazah, ihtarizu, menjaga, mensif. Bin najasah, dengan qawl, dengan perkataan kita, najasah mu'asirah, yaitu najasah yang memberikan bekas, bisa memberikan bekas, itu kami kecualikan an ghairil mu'asirah. Kami jaga dari najasah ghairil mu'asirah. Karena tidak semua najasah itu mu'asirah. Kotoran kucing yang sudah kering misalnya, dan masih beruntuk, dia masih najis. Namun ketika dia bukan najasah mu'asirah, iya enggak? Ketika misalnya antum celupkan ke air, dia enggak begitu muasirah. Enggak ada potensi muasirah. Karena dia sudah menjadi jamid.

pendapat-pendapat ashab Asy-Syafi'iyah, ulama besar Syafi'iyah. Berarti enggak najis. Kenapa? Nah, harus ada ilatnya. Apa ilatnya? Lima syaqqati saunihi. Karena apa? Ini ilat lainnya. Jadi kalau antum kumpulin ilat-ilatnya. Masyaqqah artinya apa? Sulitnya saun suara. Hah? Menjaganya. Sulit menjaganya. Karena kita enggak bisa mengatakan beramar ma'ruf nahi munkar di depan mereka. Afwan itu kambing, afwan itu ada air yang enggak bisa. Dan biasanya mereka berbuat semaunya, ya kan? Zakarhu Rafi'i fi syuruti shalah. Ar-Rafi'i menyebutnya, menyebut permasalahan ini dalam bab syurut as-shalah. Bikhilaf, nah ini beda nih, beda kasus nih. Bikhilafi, beda kasus dengan law. Bikhilaf ma law kana mustajmiran bihajarin fa innahu yunajjisuhu bila khilaf. Sebaliknya, bersimpangan dengan itu, berlawanan dengan itu. Apa yang kalau misalnya seseorang nih, orang nih mustajmiran bihajar, dia cebok dengan cara istijmar. Istijmar itu apa? Cebok dengan batu, tisu dan semacamnya. Dia cebok dengan hajar nih, di sini hajar dengan batu. Waktu itu mu'alif nggak punya tisu, nggak ada tisu waktu itu, di zaman itu nggak ada. Dan juga biasanya memang pakai hajar. Nah, orang kalau misalnya dia cebok dengan batu, fa'innahu yunajjisuhu bila khilaf. Sesungguhnya dia menajiskannya dengan tanpa ada ikhtilaf di antara ulama. Maksudnya gini, seseorang misalnya cebok, ya, dengan batu. Nah, cebok dengan batu itu memungkinkan masih ada najis nggak di ini makhraj masih. Tapi itu dimaafkan, maksudnya dimaafkan keberadaannya dalam Islam. Dimaafkan itu. Ya. Kemudian dia mau mandi di dalam bak yang di bawah dua kullah. Mandi di bak. Nah, mandi ya, berendam di bak atau di bak bayi gitu. Mandi. Kalau otomatis bokongnya paling bawah. Kena jatuh air. Di bawah dua kullah pastinya. Nah. Ya kan? Dan tadi dia ceboknya pas Ivan sebelum mandi itu dia sebelum mandi dia boker dulu. Boker besar dulu. Kemudian istijmar pakai batu atau tisu lah. Oh iya, kayaknya purba kalbar. Pakai tisu. Enggak pakai air. Nah. Kan masih ada tuh, mungkin sisa-sisanya tuh. Kemudian masuk ke bak. Nah. Itu ada airnya di basnya. Nah, itulah dia. Jadi kan kasus tuh, kasus. Kan kita gak tahu. Kita gak tahu masa depan kita. Ada air. Kan orang kaya kayak gitu. Orang kaya kan pakai ada tisu, ada air. Pakai tisu aja. Eksekutif loh. Ya. Kemudian mandi di sauna gitu lah. Ini sama orang kaya. Kemudian di sini, nah kan ada potensi kena najis nih air. Ada potensi kena najis. Nah, gimana? Apakah air tersebut menjadi najis? Ya itu pandangan tuh. Kalau di mana-mana kan najis pak. Fa'innahu yunajjisuhu bila khilaf. Tanpa ada khilaf sama kan. Menajiskan. Kenapa? Ah. Nih. Kenapa nih lihat. Fa innal mustajmiru bil hajari wa nahwihi yumkinuhu al ihtiraz. Karena orang yang beristijmar dengan batu atau dengan kayu atau dengan meja, dengan matras, dengan apa gitu. Dengan ini yumkinuhu al ihtiraz. Memungkinkan baginya untuk menjaga diri. Iya. Memungkinkan baginya untuk mikir-mikir. Jangan samain sama wudus. Kalau wudus sih jelas. Kalau misalnya ini uang kan